And where'd you find this? Ajak teman kita party lagi dari malam sampai pagi. Banyak bitches siap dinikmati. Tak peduli dosa kita happy-happy. Minumannya pasti anggur merah. Saat berhubungan lebih bergairah. Saat ku bercumbu kau langsung basah. Ya Amer, ya Amer lah. Ya Amer, ya Amer lah. Ya Amer, ya Amer lah. Ya Amer, ya Amer lah. Ya Amer, ya Amer lah. Ya Amer, ya Amer lah. Ya Amer, ya Amer lah. Ya Amer, ya Amer lah. Yeah, I'm mad.